الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sempat tertunda membahas tentang kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'al Anid Dawa'i Syafi yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Terakhir yang kita bahas adalah yakni tentang sebagian sifat pola-pola atau bentuk-bentuk doa yang berpengaruh, bentuk-bentuk doa yang berpengaruh. Yang terakhir kita sebutkan yang diterangkan oleh beliau menukil pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa tidak ada satupun nabi yang dalam keadaan kesulitan kecuali beristighatsah kepada Allah dengan banyak-banyak bertasbih. Nabi Yunus alaihi salam ketika dalam keadaan betul-betul terjepit, kondisi yang sangat mungkin bagi orang kita yang biasa mungkin sudah kematian lebih dekat daripada untuk hidup, harapan untuk hidup, tetapi beliau dalam kondisi yang betul-betul sangat terjepit seperti itu bertasbih memuji Allah, kemudian Allah selamatkan beliau. Kemudian beliau rahimahullah menukilkan riwayat Ibn Abid Dunya, tapi sebagian ulama menyatakan riwayat ini dhaif, tentang seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Mi'laq, nah, yang diselamatkan oleh seorang malaikat dari langit keempat. Nah, kita masuk kepada fasal yang baru, masih terkait dengan doa. Kata beliau, min asbab ijabatid doa, di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Dan kita tentu sangat ingin doa yang kita panjatkan itu terkabul, apakah untuk kepentingan diri, keluarga, dunia dan akhirat kita, ataupun untuk kepentingan orang lain, saudara-saudara kita, sesama muslim, sama salafiyin. Nah, kata beliau, katsiran ma najid, sering kita dapati ada'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum, kita sering melihat mulai dari perjalanan sejarah kemudian kenyataan yang kita dapati di sekitar kita, ada orang yang berdoa kemudian terkabul apa yang dia pinta. Entah kita mendengar langsung misalnya sama-sama berdoa dengan dia, atau dia yang mengisahkan, saya dapatkan ini karena saya kemarin berdoa yang seperti ini. Nah, fayakunu qad iqtarana bidu'ai darurata sahibiha, dan bisa jadi doa tersebut diiringi dengan kondisi darurat, kondisi seorang itu dalam keadaan terjepit. Orang yang berdoa ini tampak bukan hanya dari lisannya dia memelas mendesak kepada Allah, tapi dari juga dari kondisinya. Seperti yang kita gambarkan pada waktu yang lalu, seperti apa orang yang terjadi yang sedang dalam keadaan darurat. Digambarkan oleh beliau, kisah dari seorang ulama itu dia menggambarkan seperti orang yang sedang terapung-apung di atas sebatang kayu di tengah lautan. Itu kondisi yang betul-betul sangat mengenaskan. Harapan untuk hidup lebih kecil daripada untuk mati. Nah, lebih kecil. Lebih dekat kepada kematian daripada untuk hidup. Nah, jauh dari daratan. Nah, ikan buas, ikan hiu dan yang sejenisnya atau tenggelam dia kelelahan bisa. Nah, dan itulah kondisi yang daruri yang dibayangkan oleh seorang ulama. Nah, ketika kita ingin mengharapkan doa itu betul-betul terkabul. Darurata sahibihi wa iqbalihi 'ala Allah. Dalam kondisi yang seperti itu, jelas. Nah, orang yang dalam keadaan terjepit seperti ini tidak ada harapan lain kecuali dia pasti bulat-bulat hatinya, seluruh jiwa raganya, penampilan keadaan dirinya tertuju kepada Allah. Aw hasanatan taqaddamat minhu. Bisa jadi juga orang yang terkabul doanya itu dia sudah mendahulukan kebaikan. Ada kebaikan yang dia dahulukan, yang dia kerjakan. Ini termasuk diantara sebab syarat. Kalau kita ingin terkabulnya doa, dalam sebagian riwayat banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbuat kebaikan. Dan ini kata para ulama salah satu diantara rahasia mengapa doa para anbiya itu terkabul. Mereka sebagainya beristimbat dengan ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya tentang Nabi Ayub, tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Zakaria. Nah, wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjah. Nah, ya, Allah perbaiki, Allah kabulkan doa beliau dan Allah memperbaiki istrinya dan beliau dianugerahi anak. Innahum kanu la yanam yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para anbiya ini yang disegerakan oleh Allah, doa mereka terkabul. Itulah dahulunya adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Takut kalau Allah marah kepada mereka, doa mereka ditolak. Dan besar harapan mereka karena mereka tahu Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah senantiasa orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ini hasanah diantara hasanah-hasanah yang mesti kita kedepankan sebelum kita ingin berdoa kepada Allah meminta suatu hajat terkabulnya doa. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watih syukran li hasanatihi. Yang Allah jadikan kebaikan tadi, sebagai bentuknya ini sebab Allah mengabulkan doanya. Jadi Allah mengabulkan doanya itu sebagai rasa syukur, artinya sebagai uji Allah berterima kasih dalam artian ini membalas. Nah, membalas kebaikan. Nah, Allah membalas kebaikan hambanya. Padahal kalau kita bandingkan dengan pemberian Allah, ya, pemberian Allah dengan kebaikan yang kita haturkan kepada Allah tidak sebanding. Tidak sebanding. Kebaikan yang kita lakukan itu pasti banyak cacatnya. Sesempurna-sempurnanya pun kita sebagai manusia pasti tentu ada kurangnya. Nah, sudah berusaha, ya, selain para nabi yang maksum, Allah perihara dan bimbing mereka, nah kita tentu lebih banyak dekat kesalahan itu, kekurangan itu daripada benarnya. Tapi kita berusaha. Nah, dan Allahu Syakirun Alim. Allah Maha memberi membalas apa yang diperbuat oleh hambanya. Sedikit yang kita lakukan diganjar oleh Allah 10 kali kebaikan. Kita membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Luar biasa. Sampai 700 kali lipat, sampai beberapa kali lipat yang tidak terhingga. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah beri taufik kepada seorang hamba untuk beramal, untuk berbuat, kemudian dia berdoa lalu Allah kabulkan doanya. Au sadafa ad-du'a waqta ijabah. Atau bertepatan. Bertepatan doa itu dia lakukan pada waktu memang saat itu Allah mengabulkan doa. Besar. Nah, dan kita tidak tahu, diberitakan oleh Rasulullah di antara waktu-waktu tersebut, akhir hari Jumat, ya, sehingga disebutkan para a'immah, para ulama itu setelah selesai asar itu tidak keluar lagi dari masjid sampai maghrib. Mereka i'tikaf, duduk, mereka lanjutkan zikir, berdoa kepada Allah. Nah, ini waktu yang dirajikan oleh beliau rahimahullah. Di antara keutamaan-keutamaan hari Jumat adalah waktu di mana Allah mengabulkan doa pada saat itu. Nah, kemudian waktu-waktu yang lain sepertiga akhir malam. Sebagaimana diberitakan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Wa yaqul man yas'aluni fa'atiyah. Nah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, berita dari tentang bahwa Allah turun di sepertiga akhir malam, ketika malam sudah tinggal sepertiga akhir, Allah turun dan mengatakan, siapa yang meminta kepadaku pasti aku berikan, dan siapa minta ampun kepadaku pasti aku ampunkan. Allah yang turun ke langit dunia. Nah, ini waktu-waktu, di antara waktu-waktu ijabah. Nah, ada juga yakni kondisi, keadaan di mana Allah mengabulkan doa. Dalam keadaan bertempur, dalam keadaan ketika turun hujan. Nah, dirajikan oleh para ulama yang namin oleh Syekhul Islam, sebelum salam dalam salat fardu, waktu sujud sebagaimana dalam riwayat, ini keadaan-keadaan di mana Allah mengabulkan doa. Wa nahwi dzalik, dan sebagainya. Fa ujibat da'watuhu, lalu dikabulkan doa tersebut. Nah, ketika terkabul doa tersebut, kita mendengar berita ada orang yang meminta atau dia cerita bahwa doanya terkabul. Fayadhunnu dhann, ada orang yang mengira annasirra fi lafdhi dzalika ad-du'a fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umur allati qaranathu min dzalika ad-da'i. Ketika kita mendengar ada orang yang mungkin bersama-sama dengan kita berdoa, atau ketika kita mendengar berita cerita dari saudara kita dia berdoa demikian-demikian kemudian terkabul, dia tunjukkan hasilnya, lalu kita mengira, kamu baca apa, kamu doa apa, ini saya doa seperti ini dikabulkan oleh Allah, lalu kita menganal, ada orang yang mengira atau mungkin kita juga mengira bahwa terkabulnya doa itu adalah rahasianya ada pada lafaz-lafaz tersebut. Kamu baca ini, bacaan itu yang kita ambil, kita hafalkan, dan kita lafadkan, diulang-ulang. Nah, kita pun ikut meminta seperti itu juga. Lupa dengan hal-hal yang kondisi-kondisi tadi. Lupa dengan keadaan, barangkali ketika dia berdoa, dia dalam keadaan betul-betul sangat memerlukan. Nah, betul-betul sangat ingin itu tercapai, itu berhasil. Kemudian dia melakukan betul-betul menghadap kepada Allah, meminta sepenuh hatinya kepada Allah. Nah, bisa jadi ketika dia terkabulnya doa tersebut, dia melakukan kebaikan-kebaikan, atau dia bertepatan dengan waktu di mana Allah mengabulkan doa, lafadznya lafadz yang warid dari sunnah, dari Al-Quran. Nah, ini kita lupa, hanya sekedar lafadz bacaan itu yang kita ambil. Nah, lupa dengan kondisi-kondisi tadi. Wa hadza kama idza stu'mila idza sa'mala rajulun dawa'an na'fi'an. Nah, persis digambarkan oleh beliau seperti orang yang menggunakan obat, memakai obat yang manjur fil waqtil ladzi yanbaghi, pada kondisi atau waktu-waktu yang tepat yang memang seharusnya digunakan obat tersebut. Fantafa'a bihi, lalu dia bisa mengambil manfaat dari obat tersebut. Manjur, sakit yang dia rasakan hilang ketika dia minum obat tersebut. Lalu kita mengira ini obatnya yang ampuh, obatnya yang manjur. Nah, lupa kalau mungkin orang itu memang kondisinya memang butuh obat tersebut. Bisa jadi ketika kita meminum obat yang sama, nah, dia minum satu butir, kita minum tiga butir, tidak sembuh. Padahal mungkin sakitnya sama. Nah, kita lupa karena kita mengacu kepada obatnya. Nah, seperti itu juga. Tadi dalam doa, kita mengacu, kita berpegang dengan lafadznya. Sementara lupa dengan kondisi-kondisi yang lain. Fadhanna ghayruhu anna isti'mala hadzal dawa' mujarradan kafin fi husulil matlub. Fa innahu yakunu bidzalika ghalitan. Nah, lalu ada yang mengira bahwa menggunakan obat itu semata-mata cukup untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, maka dengan anggapan yang seperti ini, dia salah. Salah. Secara misalnya dalam masalah obat-obatan tadi juga keliru. Kita mengira, habatus sauda itu obat segala macam penyakit. Madu adalah obat. Nah, kita sama-sama sakit dengan saudara kita, ya, sakitnya sama, kita minum, sama-sama minum madu. Ternyata saudara kita minum 2 sendok, sembuh. Kita berhari 6 sekali minum, selesai. Sehat dia kembali. Kita berhari-hari minum, ternyata masih juga belum sembuh. Kondisinya, tubuhnya, keadaannya, dia tidak perhitungkan. Saudaranya ini mungkin kondisi dia memang sedang, ada atau penyakit yang atau hal-hal yang lain yang mendukung untuk dia menggunakan obat tersebut dengan dosis seperti itu. Sementara kita tidak. Ini yang kita sering lupa. Ada kejadian memang karena onam, habatus sauda obat segala macam penyakit. Nah, jadi kacang goreng, semacam kacang goreng disangrai atau dibeli dalam keadaan butiran itu jadi makan seperti kacang. Ya, sepiring habis bukan malah sehat, malah mabuk. Nah, ya ini terjadi di tempat kita. Ada yang seperti itu, masya Allah, manjur obat ini, tapi ternyata salah penggunaannya. Nah, seperti itu juga. Wahada mawdiun yaghlitu fihi katsirun minan nas. Nah, ini tempat masalah-masalah yang banyak orang yang keliru. Ya, ketika dalam menggunakan obat, apalagi juga dalam menggunakan doa ini tadi, memandang, menilai doa. Wa min hadza qad yattafiqu man yad'u du'aan bittirar inda qabrin fayujabu lahu. Nah, dari sinilah bertepatan ya, ketika ada orang yang berdoa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dia terdesak. Nah, kemudian dia ternyata berdoa di kuburan, terkabul doanya. Nah, fayadhunnul jahil, bisa jadi dia sengaja memang datang ke kuburan, bisa jadi juga tidak. Dalam keadaan dia mungkin terjepit, dah kemana mau lari apa, dalam keadaan kondisi yang bagaimana, nah, ternyata dia sampai di kuburan berdoa, bukan meminta kepada kuburan yang atau penghuni kuburan, tapi kondisinya dalam keadaan dia terjepit dan kebetulan berada di kuburan berdoa, terkabul doanya. Lalu ada orang yang jahil mengira annasirra fil qabr. Akhirnya apa? Ada orang yang mengira ketika dia cerita seperti itu, oh berarti doa di kuburan itu manjur, terkabul. Nah, dicoba. dicoba. Padahal kalau misalnya mungkin ditanya, kenapa kamu dalam kondisi bagaimana kamu ketika berdoa itu, ya, dalam keadaan dia terdesak, terjepit, nggak tahu mau kemana pergi, mau kemana lari, atau mau dalam keadaan bagaimana. Nah, ternyata dia sampai di kuburan, ya, dia berdoa. Nah, tidak meminta kepada kuburan, tapi orang mengira, nah, akhirnya jadi, nah, diikuti. Baik. Walam ya'lam anna sirra lil ittirar. Dalam keadaan orang jahil ini tidak tahu bahwa rahasia kenapa dia terkabul itu, ya, adalah kondisi orang yang berdoa ini dalam keadaan terdesak, terjepit. Nah, wasidukul ja'ilallah, betul-betul jujur sepenuh hati dia berlindung, bersandar kepada Allah. Fa'idha hasala dalika fi baitin min buyutillahi kana afdal wa ahabbu ilallah. Maka kalau itu terjadi di salah satu rumah-rumah Allah di masjid, tentu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah. Di masjid, di tempat yang paling dicintai oleh Allah, dia menumpahkan apa rasa perlunya, bergantungnya kepada Allah, menampakkan kondisi terjepitnya kepada Allah, itu dibukakan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ini dicontohkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Setelah membaca mungkin 100 tafsir, ada satu masalah yang beliau kesulitan. Buntu. Sambil istighfar beliau, sampai 1000 kali beliau istighfar. Astagfirullah, di jalan, di pasar, sambil duduk, sambil istighfar. Kemudian beliau datang ke masjid yang sudah agak usang. Beliau sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Ya man fahama Sulaiman, fahimni. Ya man allama Adam wa Ibrahim, allimni. Allah bukakan yang buntu tadi, permasalahan tafsir yang sedang beliau hadapi. Terbuka. Dan ini sering beliau lakukan. Nah, dalam keadaan kondisinya betul-betul terjepit, terdesak, beliau meminta ampun kepada Allah, kemudian beliau meminta apa yang beliau inginkan. Ini kondisi-kondisi diantara sebab-sebab terkabulnya doa. Yang paling inti disebutkan ini di sini oleh beliau adalah al-ittirar. Di mana kita merasakan dalam keadaan terjepit, terdesak. Nah, seperti dicontohkan oleh sebenarnya kalamnya para ulama juga, ketika pintu-pintu di bumi sudah tertutup, masih ada satu pintu yang tidak akan pernah tertutup. Nah, pintu langit tidak akan tertutup. Nah, maka ketika semua manusia sudah mungkin menolak, maka Allah, larilah kepada Allah, datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi kita menumbuhkan kondisi yang seperti ini yang sulit. Membayangkan bahwa kita betul-betul dalam keadaan sudah benar-benar tidak ada jalan yang lain kecuali kepada Allah. Nah, ini yang betul-betul sulit. Kita masih kadang-kadang merasa kita mampu. Kita masih kadang-kadang merasa kita punya jalan keluar dari akal kita, kecerdasan kita. Masih punya alternatif. Sehingga kita kadang-kadang keberdoa itu pun, disadari atau tidak, sedikit atau banyak, kurang dalam bersungguh-sungguh pada Allah. Nah, baik. Qala rahimahullah faslun. Syurutun ukhra li ijabati du'a. Syarat-syarat yang lain untuk terkabulnya doa. Nah. Ini juga penting. Qala rahimahullah wal ad'iya wa ta'awudat bimanzilatis silah. Doa dan ta'awudat. Ta'awudat, kita meminta perlindungan. A'udhu bi kalimatillahi tammat. Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani. Allahumma inni a'udhu bika min syarri sam'i wa min syarri basari. Dan seterusnya. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ini ta'awudat. Itu sama seperti sebilah pedang. Wasilah bidharibihi. Dan pedang tersebut tergantung dengan pemainnya yang memegang pedang tersebut. La yajiduhu nam la bijhaddihi faqat, bukan hanya tergantung kepada tajamnya pedang. Famata kana silah-silahan nataman la afata bihi wasa'id sa'idan qawiyan wal mani' mafqudan hasalat bihi nikaya fil adui. Maka ketika atau apabila senjata itu betul-betul sebagai senjata yang sempurna, pedang tadi pedang yang betul-betul sempurna, tidak ada cacatnya, tajam. Pernah orang kalian untuk melihat pedang yang bisa membelah paku, ya, atau sekali sabet mungkin, nah, terbelah, ya, mungkin sebatang jati, ya, nah, bisa membelah jati misalnya. Kalau pedang itu betul-betul pedang yang sempurna tajamnya, wasa'id sa'idan qawiyan, tangan yang memegangnya adalah tangan yang kuat, penghalang tidak ada, maka baru dia bekerja, bisa menebas musuh, membunuh musuh. Wa ma tatakhallafa wahidun min hadhihi thalatha takhallafa at-ta'athir, ta'athur. Takhallafa at-ta'athir. Maka apabila salah satu dari ketiga perkara ini, pedangnya tidak tajam, orangnya kuat, nah, tidak ada penghalang, tapi pedangnya tumpul, tidak jadi, tidak bisa ampuh, tidak bisa membunuh musuh. Nah, pedangnya tajam, tapi tangannya tidak kuat, tangannya lemah, baru ngangkat pedang sudah jatuh, ini juga tidak bisa membunuh musuh. Pedang tajam, tangan kuat, tapi ada tameng, perisai, nebas juga tidak bisa, gagal semua. Maka kalau ketiga perkara ini tidak ada, maka pedang tadi tidak bekerja, tidak berfungsi untuk membunuh musuh lawan dalam peperangan. Fa in kana fi nafsihi ghairu salih, maka ini kias, maka apabila seorang yang berdoa fi nafsihi ghairu salih, jiwanya bukan orang jiwa yang saleh, jiwa yang kotor waliyad billah, jiwa yang keji, nah, tidak pernah dia melakukan apa namanya mentazkiyah, memeriksa, memujahadah, menekan hawa nafsunya, dia biarkan, dia hambur-hamburkan, dia berpoyafor menuruti hawa nafsunya, nah, au da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, tidak terfokus, tidak sinkron, tidak sama antara lisan dan hatinya. Dia berdoa, tapi hatinya melayang kemana-mana. Nah, dia di hadapan Allah, bahkan dia mungkin dalam keadaan bersedekap, sujud, tapi hatinya kemana-mana pergi. Tidak sesuai lisan dan, nah, hatinya di dalam berdoa. Bibirnya mengucapkan Allahumma anta Rabbi dalam sujud, tapi hatinya entah kemana. Nah, maka au kana thumma mani'un minal ijabah, atau di sana ada hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Dia makan makanan haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, wahudiya bil haram. Ya, wahudiya bil haram, selalu dijejali dengan hal-hal yang haram. Fa anna yastajabulah. Ini juga penghalang. Lam yahsul al athar, maka pengaruh doa tersebut, ta'awudat tersebut tidak berlaku. Capai kita meruqyah orang, ternyata tidak, nah, keluar, tidak pergi, tidak sembuh dari sakitnya. Bukan, nah, bisa jadi bukan jadi karena jinnya yang kuat, tapi kitanya yang lemah. Jiwa kitanya yang membaca ini yang lemah. Nah ini ya, syarat yang lain dari pentingnya ini untuk agar terkabulnya doa. Maka diperhatikan yang melakukan ruqyah, misalnya yang membaca, yang berdoa itu ya kita sendiri, maka memperbaiki diri. Bagaimana para anbiya yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, wa kanu lana khashi'in, mereka senantiasa dalam keadaan khashi' kepada kami, kata Allah. Nah, bahkan terhadap Nabi Yunus juga Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, walaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus itu tidak selama ini bukan sebagai orang yang selalu bertasbih. Nah, digambarkan di dalam riwayat, ya, nah, Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya dari Ibnu Abbas. Ya. Nah, ketika dalam yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Ya. Nah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengajari beliau, ya, kemudian dalam riwayat yang lain kata Imam Tirmidzi dan oleh Imam Nawawi dinukilkan, nah, Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf, kenali Allah, perkenalkan diri kepada Allah dalam keadaan, nah, kamu senang, dalam keadaan kita senang, lapang, bahagia, nampakkan syukur, nampakkan ketaatan, nampakkan semangat, nah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tidak enam, tidak kita tunda-tunda, nah, hak-hak Allah kita tunaikan dalam keadaan kita lapang, niscaya Allah akan kenal kepadamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit. Nah, terjepit. Nah, ini yang diterapkan oleh para anbiya. Jadi bukan semata-mata mereka itu adalah para nabi kemudian doanya terkabul, tidak. Tidak mesti para nabi Allah itu terkabul doanya. Nabi Yunus, Nabi Nuh, ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kenapa Allah tidak menyelamatkan putranya? Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Doa Nabi Nuh, kekasih Allah, Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Berapa puluh tahun beliau baru dapat punya anak. Nabi Zakaria bukan tidak pernah berdoa. Kapan beliau punya anak? Nah, sudah lanjut usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah, juga berdoa. Nah, ada tiga doa, ya, yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah. Satu ditolak. Nah, yang pertama beliau minta kepada Allah supaya umatnya tidak dibinasakan sekaligus. Nah, yang kedua kenapa supaya tidak dibinasakan dalam artian paceklik, ya. Kemudian yang kedua, tidak, musuh-musuhnya tidak bisa menumpas mereka sekaligus. Jadi kalau bagaimanapun kaum muslimin, ya, nah, tidak mungkin bisa dikalahkan. Walaupun seluruh dunia bergabung, bersatu, tidak akan kalah. Tapi ya, ada yang ketiga, supaya jangan mereka itu saling berpecah belah atau saling bunuh-bunuh satu sama lain. Ini tidak terjadi, ya. Nah, setelah pintu yang mendinding antara umat Rasulullah dengan fitnah itu dipecah, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu setelah itu fitnah, badai fitnah, gelombang demi gelombang menyerbu kaum muslimin, sampai yang pertama kali terjadi apa? Terbunuhnya Dzunnur Ain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah. Baik. Enam, yang berikutnya faslun. Paham ini tadi, ya, sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian irtibatud du'a bil qadar. Irtibatud du'a bil qadar. Ya kan, mungkin pertanyaan, ngapain kita berdoa kalau sudah takdir pasti kita dapat? Iya. Nah, ngapain berdoa kalau sudah takdir pasti dapat. Nah, buku yang kami susun, ya, diberi judul Al-Hawra itu Senandung Doa. Itu ada sebagian orang yang menganggap kita terlalu malas. Kalau menjadi terlalu banyak berdoa itu berarti menunjukkan malas dan menyuruh-nyuruh. Nah, menyuruh-nyuruh Allah. Baik. Qala rahimahullah. Wahahuna su'alun masyhur. Wahwa, ada pertanyaan yang sangat terkenal sejak zaman beliau, di zaman kita pun juga banyak. Annal mad'u bihi in kana qad qudir, sesuatu yang kita minta, mad'u bihi, yang kita berdoa dengannya, yang kita mintai, yang kita minta, kalau sudah ditakdirkan, lam yakun buddun min wuqu'ihi, pasti terjadi. Kalau memang sudah ditakdirkan pasti kita dapat. da'abihi al-abdu awlam yada'um. Apakah dia berdoa ataupun tidak. Wa illam yakun qad qudir lam yaqa. Kalau tidak ditakdirkan, tentu tidak akan terjadi. Logis ya, makul ini. Nah, bisa diterima akal pertanyaan yang seperti ini. Kalau memang ditakdirkan, pasti kita dapat doa ataupun tidak. Sama saja. Kalau memang ditakdirkan, kalau kamu lapar, enggak usah cari usaha cari makan, pasti kenyang. Nah, kan gitu. Nah, qala rahimahullah. Sawa'un sa'alahul 'abdu aw lam yas'alhu. Sama saja apakah hamba itu meminta ataupun tidak meminta. Fadhannat ta'ifatun sihhata hadza as-su'al. Lalu ada sekelompok, ternyata ada segolongan orang yang mengira pernyataan ini, pertanyaan ini benar. Masuk akal. Nah. Fasyarakat fanan, fatarakat ad-du'a. Lalu dia pun meninggalkan doa, tidak lagi berdoa. Kalau sudah ada takdir, ngapain lagi kita berdoa? Kalau memang Allah takdirkan kamu jadi pintar, pintar. Nah, kalau Allah takdirkan kamu jadi baik, ya baik. Wa qalat la fa'idata fihi. Tidak ada faedahnya berdoa. Untuk apa kamu berdoa, capek-capek berdoa? Wa ha'ula'i, golongan ini, kelompok ini, ma'afarati jahlihim, dengan keparahan kebodohannya, wa dalalihim, dan kesesatannya, mutanaqidun. Mereka sendiri ternyata bertentangan, tidak artinya tidak konsekuen dengan pernyataan seperti itu. Ngapainlah berdoa kalau sudah takdir? Nah, falau ittaradal madhhabuhum, kalau dibakukan, dijadikan ucapan mereka itu sebagai kaidah yang baku, harus diterapkan dalam semua keadaan. Kaidah muttaridah itu artinya kaidah yang bisa diterapkan dalam setiap keadaan, dalam setiap permasalahan. Ini kaidah yang muttaridah. Nah, kalau dibuat seperti itu, laja'ula wajaba ta'tilu jami'il asbab, maka hilang. Berarti mengharuskan apa? Membuang semua sebab. Membuang semua sebab, enggak perlu menjalankan sebab. Nah, fayuqalu li ahadihim, maka boleh kita katakan kepada salah seorang dari mereka, in kana syabab warri qad qudira laka fala budda min wuqu'ihima. Kalau rasa kenyang dan puas dari rasa hilangnya dahaga, ri atau rai, ya, kenyang dan hilangnya dahaga sudah ditakdirkan untukmu, maka pasti kamu kenyang dan pasti kamu tidak akan kehausan. Kamu cari minum ataupun tidak cari minum, cari makan ataupun tidak cari makan. Nah, akalta aw lam ta'kul, kamu makan ataupun tidak makan, kamu minum ataupun tidak minum, kamu pasti dapatkan rasa kenyang dan rai tadi, tidak kehausan. Wa illam yaqaddara laka lam yaqa'a. Kalau tidak ditakdirkan untukmu keduanya, kalau kamu tidak ditakdirkan kenyang dan tidak ditakdirkan yakni hilang dahagamu, maka tidak akan terjadi. Kamu tidak akan kenyang, kamu tidak akan yakni hilang dahagamu, hausmu. Akalta aw lam ta'kul, kamu makan ataupun tidak, kamu minum ataupun tidak. Kalau memang tidak ditakdirkan, kamu makan sepuas, sekenyang, sebanyak apapun, tetaplah lapar. Atau tidak makan sama sekali. Nah, itu bantahan sanggahan yang pertama. Artinya kita ajak berpikir, ya. Nah, dengan logika yang sederhana juga untuk membantah yang seperti ini. Wa in kana al-waladu qad qudira lak, kalau kamu ditakdirkan punya anak, fala budda minhu, pasti kamu akan punya anak. Wa ta'ta zauja aul amah aul lam tuta'ahuma, kamu menyentuh, menggauli istrimu atau budakmu ataupun tidak kamu gauli. Artinya kamu menikah ataupun tidak menikah, kalau kamu ditakdirkan punya anak, ya pasti punya anak. Mafhum ini? Makul ini kan? Nah, seperti itu. Ya, kalau kamu memang ditakdirkan untuk dapatkan, gak usah berdoa. Nah, berdoa ataupun tidak sama sama saja. Nah, qala rahimahullah, wa ilam yuqaddar lam yakun. Kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan terjadi. Kamu tidak akan beroleh anak. Fala hajata ila tazawwuj wa tasarri. Maka tidak perlu kamu menyanyi beristri ataupun punya selir. Wa halumma jarra dan begitu seterusnya. Fa hal yaqulu hadzal aqilun aw adami? Nah, pernyataan seperti ini ya, dengan yang tadi, apa mungkin ada manusia yang mengucapkannya? Atau apa mungkin ada orang yang berakal mengatakan pernyataan seperti ini? Nah, ada. Yani, nah, masuk akal enggak? Kalau misalnya apa artinya? Udahlah, enggak perlu. Kalau memang ditakdirkan punya anak ya sudah, enggak perlu saya menikah. Kan nanti akan juga punya anak. Ada yang berbicara mengatakan seperti ini? Mungkin tidak ada. Tapi dari perbuatannya ada. Ya, dari perbuatannya ada. Nah, ya, yang sering keluar khuruj, ya, mungkin tidak akan mengatakan, tapi dari sikap mereka, demikian seakan-akan, hidayah seakan-akan, rezeki seakan-akan, nah, datang sendiri. Nah, baik. Qala rahimahullah. Nah, sebagian mereka sampai seperti itu. Qala balil hayawan al-bahim. Bahkan seekor binatang yang tidak pandai bicara, mafturun ala mubasyaratil asbab, mereka diciptakan di atas fitrah untuk menjalani, menyentuh, melakukan sebab. Allati biha qiwamuhu wa hayatuhu, yang sebab-sebab tersebut menjadi penopang dan menjadi pilar bagi kehidupan dia. Nah, fal hayawanat, oleh karena itu berarti binatang-binatang tersebut aqal wa afham min haula, lebih berakal dan lebih faham dari orang-orang golongan ini tadi. Alladzina hum kal an'am, yang mereka itu seperti ternak, balhum adallu sabila, bahkan lebih jelek jalannya. Nah, ini golongan yang pertama. Ya. Ya, kalau memang ditakdirkan enggak perlu lagi kita berdoa. Nah, ada orang yang berpendapat seperti ini di zaman beliau rahimahullah. Nah, bahkan di zaman kita pun mungkin juga ada. Watakayasa ba'dhum, berlagak pintar sebagian mereka. Ada golongan pula yang berlagak lebih sedikit pintar, menampakkan kepintarannya. Nah, sok pintar. Ba'dhum waqala, dan dia mengatakan, kelompok ini mengatakan, al-istighal bid-du'a min babit ta'abbud al-mahab. Sibuk berdoa itu hanyalah ibadah murni, semata-mata ibadah. Tapi ada juga yang lebih parah yang kita bantah di dalam senandung doa itu. Bahwa dia mengatakan berdoa itu amalan yang tidak ada pahalanya. Kan lebih parah ini. Kalau ini mengatakan, nah, masih ibadah murni. Kalau masih menganggap itu ibadah, berarti apa? Diharapkan pahala. Tapi dia mengatakan doa itu adalah amalan yang tidak menggunang, tidak mendulang pahala. Tidak ada pahalanya. Coba. Nah, qala yuthibullahu alaihi ad-da'i, yang dengan doa tersebut Allah memberi pahala seorang yang berdoa. Min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matluq biwajhin ma. Tanpa ada pengaruh sama sekali terhadap apa yang diminta dari sisi manapun. Jadi kalau dia berhasil mendapatkan harta, mendapatkan misalnya kedudukan, mendapatkan pasangan, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, nah, dari sisi manapun doa itu tidak ada hubungannya. Doa itu tidak ada hubungannya karena doa itu murni ibadah. Nah, murni ibadah. Ya, sehingga dia berdoa ataupun tidak, dari sisi manapun tidak ada pengaruh. Allah cuma memberi pahala karena dia berdoa. Wala farqa inda hadzal mutakayis bainad du'a wal imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thir fi husulil matluq wa irtibatud du'a indahum bihi kartibatis sukut wala farq. Nah, bagi orang-orang yang golongan ini dianggap bahwa doa dan diam dari doa, tidak berdoa dengan lisannya, tidak pula hatinya, itu nah bagi mereka tidak ada bedanya dalam memberi pengaruh, ya, menjadi terwujudnya apa yang dia minta, terwujudnya dengan apa yang dia minta dengan diamnya dia, ya, dengan doa atau tidak, tidak ada kaitannya. Nah, seperti wartibatul doa indahum, ini hubungan doa di kalangan mereka, di sisi mereka seperti ikatan, yakni as-sukut, yakni diam, ya. Ada tidak hasil, adanya hasil yang dia peroleh itu tidak ada pengaruhnya dengan diamnya dia atau berdoanya di dia, baik dengan dia berdoa dengan hati, dengan lisan, ataupun tidak sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini diminta untuk skor, kita siap-siap untuk sholat dulu, ya. Nah, nanti insyaallah dilanjutkan. Nah, langsung bisa sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.